dari majlis-majlis ilmu dan mengamalkannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita ini kita akan melanjutkan beberapa daripada jawaban yang dipertanyakan kepada Asy-Syaikh yang mulia Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, yang dirangkum jawaban beliau dan pertanyaan-pertanyaan yang diperadapkan kepada beliau dalam kitab kita ini, Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Yang alhamdulillah beberapa jawaban beliau sangat tepat dan sesuai dengan apa yang kita dapati dengan keadaan kita sekarang ini. Dan sesuai dengan keadaan kondisi negeri kita. Secara umum ataupun berkaitan khusus dengan dakwah. Karenanya, kita terus bisa berharap bimbingan-bimbingan yang seperti ini kita dapatkan sehingga meluruskan agama kita. Terlebih lagi yang kita ketahui bersama dan kita rasakan kerusakan demi kerusakan dengan segala macam bentuk kerusakan, segala macam bentuk fitnah datang terjadi, di hadapan kita. Dalam keadaan fitnah atau kerusakan tersebut, kalau seandainya kita tidak terbimbing, kita akan masuk ke dalamnya. Dalam keadaan kita orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Sehingga kita katakan, kalau saja kita tanpa bimbingan, kita akan masuk ke dalamnya. Tapi walhamdulillah, dengan bimbingan tersebut, Allah selamatkan kita dan kita tahu bahwa itu adalah kerusakan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan terus berharap kita mendapatkan bimbingan dari para ulama, baqiyatus salaf, mereka yang tersisa daripada as-salafus salih, dari ulamaul kibar. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan karunia-Nya dan anugerah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa selamat dan beristiqamah di atas jalannya yang benar, di atas manhaj yang benar dan lurus, kepadanya kita meminta subhanahu wa ta'ala. Di antara pertanyaan yang dimasukkan kepada beliau, dan sebagaimana keterangan kita di awal pembacaan atau pengkajian kitab, kita akan mengambil pertanyaan dengan bentuk acak. Tentunya pertanyaan dengan jawaban. Kita melihat apa yang memang penting untuk kita kedepankan. Kalaupun semuanya penting, tetapi kita melihat apa yang penting untuk terlebih dahulu dikedepankan, baru akan menyusul yang selainnya. Di sini dalam pertanyaan yang ke-112, di akhir-akhir kitab, ditanyakan kepada beliau, hal min kalimah taujihiyah li ta'zimi sunnah wa ahliha wa ta'allumiha wal amal biha wal bughdi al bid'ah wa ahliha. Wahai fadilat syekh, bisakah kami diberikan pengarahan agar pengarahan yang mengarahkan agar kita bisa mengagungkan sunnah, mengagungkan mereka yang berjalan dan menegakkan sunnah tersebut, berjalan di atas sunnah dan menegakkannya, juga pengagungan mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Demikian pula bisakah kami diarahkan dari pengarahan-pengarahan yang di sana kami dapatkan, membenci dan meninggalkan kebid'ahan dan pelaku-pelaku kebid'ahan. Karena sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, demikian pertanyaan yang ada. Karena kami katakan, karena kita telah mendengarkan tadi beliau dari Baqiyatus Salaf As-Salih, dari kibar ulama umat pada hari ini, maka dengan pertanyaan yang seperti ini, beliau hafizahullahu ta'ala wara'ahu bukan menampik dan bukan menolak kepada pertanyaan yang diperhadapkan dan kepada si penanya. Tetapi beliau menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang insyaallah ta'ala akan kita dengarkan nanti. Berbeda dengan keadaan orang-orang sekarang, atau berbeda dengan mereka yang tidak mengikuti dan tidak berkudwa dengan mereka ulama, mereka as-salafus salih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, Mereka bahkan mengatakan, kenapa kok pertanyaan yang demikian selalu ditanyakan? Kenapa kok pertanyaan yang demikian selalu dipertanyakan? Masih banyak pertanyaan yang lain yang bisa dipertanyakan. Ini bedanya dengan siapa yang dikatakan mengikuti manhaj salaf dan siapa yang dia tidak mengikuti manhaj salaf. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini jelas akan membimbing seorang kepada manhaj yang lurus. Tetapi orang yang tidak mengikuti manhaj salaf dan padanya ada penyakit, dia pasti tidak senang dan tidak menginginkan dari pertanyaan-pertanyaan demikian, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, padahal tentunya yang bertanya membutuhkan bimbingan, dan umat ini membutuhkan bimbingan dengan pertanyaan yang seperti ini. Beliau menjawab yang pertama kali dalam pertanyaan yang dipertanyakan kepada beliau, alladzi nusi bihi anfusana wa ikhwanana huwa taqwallah ta'ala. Yang pertama kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan kepada semua saudara-saudara kami, kata beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, adalah agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat takwa, nasihat yang sering diulang-ulangi, nasihat yang sering disampaikan, dan nasihat yang tidak pernah akan ditinggalkan penyampaiannya. Kenapa demikian? Allah mewasiatkan dengan wasiat ini, menasihatkan dengan nasihat ini. Demikian pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan wasiat ini. Dan bagi al-muta'ammil, bagi orang yang mencermati, memperhatikan dengan seksama nasihat dan wasiat ini, dia akan mendapatkan pelajaran yang besar. Karena tidaklah keluar nasihat dan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Dan demikian dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kecuali niscaya akan didapati cahaya yang terang benderang yang membimbing seorang kepada keselamatan dunia dan ukhrawi, dunia dan akhiratnya. Sehingga nasihat yang pertama, wasiat yang pertama, bimbingan yang pertama agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi telah kita katakan, bagi yang mencermati, bagi yang bisa mengambil pelajaran, dia akan mengambil pelajaran yang besar dengan wasiat dan nasihat ini. Tentunya dengan melihat apa itu takwa. Apa itu takwa? Takwa tentunya diterangkan oleh para ulama dengan beberapa definisi dan keterangan tentang takwa itu sendiri. Dan di antara keterangan yang amat baik tentang takwa, sebagaimana yang dikatakan Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah takhsha 'iqabahu. Naam, tarju thawabahu. Wa an tatruka ma'asi Allah. Ala nuri minallah. takhafu iqabahu. Dikatakan oleh beliau, kalian beramal dengan amalan yang dibimbing oleh ilmu, dalam rangka kalian mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian meninggalkan perbuatan maksiat, maksiat kepada Allah, juga dengan bimbingan ilmu, dalam rangka engkau melindungi dirimu dari iqab Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya kita katakan al-muta'ammil, orang yang mencermati dan memperhatikan nasihat ini, dia akan dapat mengambil faedah. Dia akan mendapatkan ilmu. Dia mengkoreksi dirinya dengan makna takwa yang telah kita dengarkan tadi. Apakah saya sudah beramal? Dengan ilmu yang saya pelajari dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, dan apakah saya telah meninggalkan maksiat kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dengan wasiat takwa ini saja sebetulnya mencukupi bagi kita semua, karena nasihat takwa itu jami', mencakup kepada segala hal. Tentunya berkaitan dengan pertanyaan yang dipertanyakan, atau mungkin apa yang ingin dipermasalahkan. Tetapi tentunya agar mereka lebih memahami lagi apa yang ingin dibimbingkan, diarahkan kepada mereka, maka beliau pun mengatakan yang berikutnya, wattamassuk bimanhajis salafis salih. Dan kami wasiatkan kepada diri kami dan saudara-saudara kami agar mereka berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, tidak setengahnya, tidak seperempatnya, tidak sebagiannya, tetapi seluruhnya. Seluruhnya. Karena Anda ingin mengagungkan sunnah, ingin mengagungkan mereka yang berjalan di atas sunnah, dan ingin mempelajarinya, mengamalkannya, dan menjauhi kebid'ahan dan ahlil bid'ah, maka tentunya selain takwa tadi yang pertama, takwa yang kita telah mengerti dan mengetahui maknanya, yang sama sekali tidak diperkenankan di sana maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Jangankan bid'ah, maksiat. Demikian pula bermanhaj di atas manhaj as-salaf yang tentunya dipahami segala macam bentuk kerusakan agar ditinggalkan dan segala macam bentuk ketaatan agar dikerjakan sebagaimana makna takwa. Wallahu a'lam bissawab. Berpegang dengan manhaj as-salafus salih, niscaya Anda bisa sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Karena orang yang berpegang dengan manhaj as-salafus salih tidak meremehkan sunnah, tidak meremehkan ahli sunnah. Yang berpegang dengan manhaj as-salafus salih pasti serius, bersemangat di dalam mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah. Dan orang yang berpegang orang yang berpegang dengan manhaj as-salaf, dia pasti akan menjauhi bidah dan meninggalkan ahlul bidah, ahlul ahwa. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan dia berada di atas manhaj, lantas dia meremehkan ahlus sunnah, meremehkan sunnah, meremehkan ahlus sunnah, meremehkan ulama ahlus sunnah. Dia bosan mempelajari sunnah, bosan mengamalkan sunnah, lantas dia tidak membenci ahlul bidah dan kebidaahan, tidak membenci ahlul ahwa dan hawa nafsu. Maka pernyataannya bahwa dia bermanhaj ahli sunnah, perkataan yang perlu dipertanyakan kepadanya. Demikian. Lantas beliau mengatakan, wal hadar minal bida'i wal mubtadi'in. Yang berikutnya, agar hendaknya betul-betul berhati-hati terhadap kebidaahan dan para pelaku kebidaahan. Hati-hati, tidak bermudah-mudahan bergaul, tidak bermudah-mudahan dengan mereka. Dan kalimat hati-hati ini bukan mendekat, menjauh. Bukan mendekat, menjauh. Kalaupun kebidaahan yang ada tidak tampak sebagaimana ditampakkan dengan bentuk amalia oleh sebagian orang, bahkan lebih berbahaya daripada itu, bid'ah yang diinginkan dengannya syubhat. Kalaupun dia masih mengatakan dirinya di atas sunnah, di atas manhaj salaf, kalaupun dia mengatakan dirinya mau kembali kepada kitab dan sunnah, tetapi kalau diketahui dia dari orang-orang yang bermasalah, dari penyeru-penyeru syubhat, maka tentunya dia tidak mendekat dan dia tidak menjalin hubungan dengannya. Kenapa demikian? Jangankan kita, a'immatus salaf, para a'immatus salaf menjaga diri mereka dari bergaul, dari bersama dengan ahlus syubhat. Dalam keadaan mereka, ahlus syubhat tersebut memiliki ilmu yang banyak. Memiliki ilmu yang banyak. Mereka tidak bersamanya. Karena ilmu yang banyak yang dia miliki bukan untuk kebaikan, tetapi untuk menghembuskan syubhatnya. Kalaulah salaf saleh, salafuna saleh demikian, yang mereka itu di atas ilmu, di atas ketakwaan, tentunya kita juga lebih-lebih lagi untuk menjauhi siapa saja yang dikatakan penyuruh kepada syubhat. Kalaupun dia mengatakan dirinya berjalan, ataupun kalaupun dia mengatakan dirinya bermanhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi al-hadar minal bid'ah wal mubtadi'in. Dan betapa banyaknya pelaku-pelaku kebid'ahan, dan betapa banyaknya penyeru kepada hawa nafsu. Wa ahlus sunnah killah. Sementara ahlus sunnah sedikit. Ghuraba. Mereka orang-orang yang sedikit. Sehingga dipandang asing dengan apa yang mereka amalkan. Yang banyak adalah ahlus syar. Orang-orang yang berjalan di atas kejelekan dan menyerukan kepada kejelekan, kerusakan. Sehingga sebagaimana pendahulunya as-salafus saleh berhati-hati dan memilih dan memilah siapa orang yang bersamanya, siapa orang yang ditemaninya, kepada siapa dia mengambil ilmu, maka tentunya kita juga demikian. Al-hadar minal bida'i wal mubtadi'i. Jangan meremehkan permasalahan ini. Dan perkataan takwa kepada Allah, berpegang dengan manhaj ahlus sunnah atau bermanhaj salaf, kemudian diikuti dengan memperingati ahlul bid'ah, perkataan yang menyambung, saling berketerkaitan satu dengan yang lain, tidak terlepas darinya. Demikianlah ulama kita perkataannya di atas cahaya ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Tiga nasihat ini saja, kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, sebetul-betulnya, ini akan membimbing kita insyaAllah ta'ala. Dan tiga nasihat ini, kalaupun tidak disebutkan dalilnya, sangat cukup dalil yang banyak. Takwa kepada Allah, banyak dalilnya. Berpegang dengan manhaj salaf, banyak dalilnya. Berhati-hati dari perbuatan bid'ah, pelaku kebid'ahan juga banyak dalilnya. Kalau seorang betul-betul mau kembali kepada nasihat yang dinasihatkan ini, jawaban yang dijawab oleh beliau ini, dengan pertanyaan yang dipertanyakan kepada beliau, dia dapat mengagungkan sunnah dan ahli sunnah. Dia dapat mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah dengan baik dan benar. Dan dia dapat menjauhi ahlul bid'ah wal ahwa dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. Tetapi beliau kemudian mengatakan, wal inaya bidirasatil aqidah sahiha wa ma yudadduha. Tapi hendaknya mereka ahlus sunnah juga, atau mereka kalau ingin dikatakan mengagungkan sunnah dan ahlus sunnah, mempelajarinya dan mengamalkannya dan menjauhi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, hendaknya serius di dalam mempelajari akidah yang benar. Serius di dalam mempelajari akidah yang benar. Dan apa-apa saja yang menyelisihi akidah yang benar tersebut. Serius di dalam mempelajari akidah yang benar dan apa-apa saja yang menyelisih akidah yang benar tersebut. Karena kalau tidak serius, berbahaya. Dan juga jawaban ini tidak lepas daripada apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Bagaimana kita bisa berpegang dengan manhaj? Bagaimana kita bisa menjauhi kebid'ahan? Bagaimana kita bisa merealisasikan takwa dengan sebenar-benarnya? Yaitu dengan mempelajari, serius di dalam mempelajari akidah yang benar. Ini akan membimbing kita kepada itu semua. Sehingga saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jangan bosan-bosan kita mempelajari akidah. Jangan bosan-bosan kita mempelajari akidah. Kalaupun mungkin materi akidah ini terus-menerus diulangi dari satu kitab ke kitab yang lain, kita tidak bosan-bosan mempelajarinya. Para ulama kita menerangkan tentang akidah dan pembahasan tentang kitab-kitab akidah yang belajar di hadapan mereka bukan anak-anak yang baru belajar. Yang belajar di hadapan mereka dari kalangan lulusan jami'ah yang levelnya, karena mereka, para ulama kita, di sekelilingnya salafiyin, secara khusus mereka yang ada di Saudi Arabia, di sekelilingnya salafiyin yang juga anak-anak jami'ah, luaran jami'ah, bahkan sampai pada taraf ustadznya, yang kalau dikatakan ustadz itu di sana tingkatan doktor, dalam bidang kesarjanaan, berbagai macam ilmu, hadis, fikih dan yang lainnya, itu duduk mempelajari, mendengarkan keterangan akidah dari ulama. Mereka tidak mengatakan saya sudah doktor, saya sudah apa? Saya sudah magister atau saya sudah naam sarjana. Lantas tidak lagi mempelajari akidah. Mereka kalau memang bermanhaj as-salaf, serius. Serius. Sampai yang kita dengarkan setingkat masyayikh al-kibar, semisal as-syeikh yang mulia Abdullah al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di majlis Syekh Ubaid, di majlis Syekh Rabi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka, para ulama tersebut, duduk bersimpu mendengarkan dan bahkan membacakan kitab di hadapan mereka berdua atau di hadapan salah satu di antara mereka, di majelis-majelis mereka, dalam keadaan beliau adalah profesor. Syekh Abdullah Al-Bukhari profesor. Dalam tentunya ijazah yang beliau dapatkan dari jami'ah, gelar tersebut. Beliau duduk di hadapan ulama mempelajari ilmu, mendengarkan. Padahal beliau sendiri juga mengajarkan akidah. Tetapi demikianlah mereka yang berjalan di atas manhaj as-salaf. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang baru belajar, kita yang baru memulai pembelajaran kita terhadap manhaj ini, maka tentunya lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Serius mengkaji, serius mendengarkan, menyimak, murojaah. Karena dengan keseriusan kita tersebut, membawakan hasil, kita akan benar jalannya, lurus jalannya. Kita akan dapat mengagungkan sunnah dan ahli sunnah. Kita akan dapat mempelajari sunnah dengan benar dan mengamalkannya dan menjauhi kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Kebanyakan kalangan sufaha, orang-orang yang jelek maksud tujuannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya tidak lain kecuali kejelekan, tidak lain kecuali kerusakan. Orang-orang yang seperti ini, kalau kita menelusuri keadaannya, maka kita dapatkan dia bukan orang yang serius di dalam mempelajari akidah. Dia bahkan sibuk qila wal qal. Qila wal qal. Ilmunya sebatas qila wal qal. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, karihalakum salasa, dibenci kepada kalian tiga perkara kecuali, dibenci kepada kalian tiga perkara, salah satu di antaranya al-qila wal-qal. Satu yang dibenci. Dan itulah ilmu mereka. Tetapi orang yang muhtam, orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh dengan belajar akidah, apa yang ada padanya dari kotoran-kotoran kerusakan, noda-noda kejelekan, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak keluar dari lisannya dan perbuatannya kecuali apa yang terbimbing. Apa yang terbimbing? Wallahu a'lam bissawab. Al-inayah bi dirasatil akidah sahihah wa ma yudadduha. Serius di dalam mempelajari akidah yang benar dan tentunya dengan mempelajari akidah yang benar dia juga mengerti apa yang menyelisih akidah yang benar. Terjatuhnya sebagian duat di dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Seperti apa yang terjadi pada Ali Hasan Al-Halabi. Karena tidak kokoh di dalam akidah. Karenanya dia menjadi penyeru akidah murji'ah. Kalaupun dia mengatakan berjalan di atas manhaj apa? As-salaf. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana tadi kita katakan, karena tidak serius, tidak punya inayah yang sungguh-sungguh kepada akidah yang sahiha. Dan beberapa lagi yang sejenisnya. Memiliki pemikiran takfiri. Memiliki pemikiran ghulu. Ini semua karena tidak berjalan di atas pembelajaran akidah yang benar. Tidak serius. Tetapi mereka yang serius dari kalangan para ulama, kita melihat mereka orang yang Allah selamatkan. Bahkan ketika sunnah dilecehkan, ahlus sunnah dilecehkan, mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam membelanya. Sehingga dituntut bagi kita semua dengan nasihat ini untuk serius di dalam mempelajari akidah. Walhamdulillah, durus akidah di tempat kita ini ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain yang bisa kita dengarkan melalui peralatan yang kita miliki, diajarkan, maka seriuslah, bersungguh-sungguhlah, jangan bosan. Jangan bosan dan jangan menjadikanmu untuk lemah di dalam mempelajari akidah. Tetapi seriuslah. Niscaya kita akan mendapatkan apa yang disebutkan. Bisa mempelajari sunnah, bisa mengamalkan sunnah, bisa mengagungkan sunnah, bisa membela dan menghormati, mengagungkan ahli sunnah, ulama'nya, dan menjauhi kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wal akhdhu 'anil ulama' al mawthuqina bi 'ilmihim wa fi 'aqidatihim. Yang berikutnya, hendaknya mengambil ilmu di sisi para ulama yang memang terpercaya ilmunya dan akidahnya. Ilmunya dan akidahnya. Namun perlu bagi kita di sini untuk mengetahui di zaman banyak orang mengaku memiliki ilmu. Di zaman banyak orang mengaku memiliki ilmu. Padahal sebetulnya mereka tidak memiliki ilmu. Ataupun di zaman banyak orang mengaku memiliki ilmu, tapi dia bukan dari kalangan orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita berhati-hati. Sikap kehati-hatian ini bukanlah sikap yang baru muncul sekarang ini. Tetapi sikap yang dikatakan berhati-hati ini adalah sikap yang dibimbing oleh para ulama ummat as-salafus salih. Sifat yang diajarkan mereka para tabi'in. Karena di zaman sahabat tidak ada yang mengajarkan ilmu kecuali sahabat. Tetapi di zaman tabi'in mulai terjadi kerusakan. Sehingga muncullah perkataan Al-Imam Ibn Sirin, beliau tabi'in. Al-ilmu huwad din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Beliau adalah tabi'in. Artinya kalimat peringatan tidak sembarangan mengambil ilmu kepada siapa yang mendaku memiliki ilmu, bukanlah muncul sekarang, tetapi sudah ada semenjak zaman mereka apa? Tabi'in. Kalimat yang telah ada di zaman mereka tabi'in. Padahal kita tahu zaman tabi'in masih zaman apa? Khairun nas. Masih zaman khairun nas, sebaik-baik manusia setelah sahabat. Tetapi diingatkan hati-hati mengambil ilmu dari sembarangan. Di sana masih banyak tabi'in, masih banyak ulama. Umat masih bisa melihat siapa ulamanya, siapa yang bukan. Di zaman itu. Namun sekarang, banyak yang mengaku ilmu. Umat bingung siapa yang kira-kira ini bisa dikatakan ulama. Atau umat tidak bisa membedakan ini yang dinamakan alim yang sebetul-betulnya alim atau bukan. Apalagi berkaitan dengan negeri kita ini, Indonesia, wallahul musta'an, yang kita katakan tingkatan ulama di Indonesia ini yang dikatakan sebetul-betulnya ulama atau yang dikatakan as-suyukh atau al-masyayikh, itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga ketika datang siapa saja dari luar negeri bisa berbahasa Arab, karena mereka tidak mengerti siapa syekh, siapa ulama, akhirnya ya yang pokoknya bisa berbahasa Arab dipanggillah dia apa? Syekh atau alim. Ilmunya diambil. Dia hanya sekedar mengatakan, saya berjalan di atas manhaj salafi. Saya mengajarkan ini dan mengajarkan itu. Mereka pun berkumpul padanya. Mengatakan ini syekh. Ini alim. Padahal dia bukan syekh, bukan alim. Atau bahkan dikatakan, negeri kita ini sering memproduksi syekh. Banyak produk-produk syekh dari Indonesia. Wallahul musta'an. Sehingga itu, seorang mengambil ilmu, dia betul-betul melihat, ini siapa yang diambil ilmunya. Di zaman kerusakan yang banyak ini, karena mereka dulu tabi'in betul-betul melihat, maka tentunya kita lebih-lebih lagi melihat siapa yang akan diambil ilmunya ini. Kalaupun dia bisa berbahasa Arab, dia bahkan menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kaedah-kaedah ilmiah. Tetapi kalau dia tidak berjalan di atas manhaj as-salaf, tidak sepenuhnya berjalan di atas manhaj salaf, maka tentunya kita tidak mengambil darinya. Tidak mengambil darinya. Kalaupun dia bisa berbahasa Arab sekalipun, karena dia memang orang Arab, kita tidak mengambil ilmunya. kita tidak menyerahkan apa yang kita miliki dari agama ini kepada sembarangan pihak atau kepada siapa saja dari kalangan manusia. Betul-betul memperhatikan, ini saya ambil dari mana? Belum lagi, dia bukan orang yang mengamalkan ilmunya. Dia cuma sekedar berbicara tentang ilmu. Dilihat amalnya, dia tidak mengamalkan ilmu. Dia mengajarkan akidah, Masya Allah. Dia mengajarkan sunnah, Masya Allah. Tetapi akidahnya sendiri tidak seperti apa yang diajarkan. Tetapi sunnah yang diajarkan tidak dia realisasikan. Maka ini bukanlah alim. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula melihat akidahnya. Dan ini tentunya yang lebih utama. Melihat akidahnya. Bagaimana akidahnya? Bagaimana akidahnya? Jangan kita seperti Hatibul Lail, pencari kayu di tengah malam. Siapapun kita ambil ilmunya, kalaupun akidahnya, akidah yang rusak, manhajnya yang rusak. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Walhamdulillah, kita diajarkan manhaj yang baik ini, agar menyaring, memilih dan memilah. Tujuannya agar kita selamat. Tujuannya agar kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Lantas beliau mengatakan, wal hadhar min du'atis su'alladzina yalbisuna al-haqqa bil batil. Dan hati-hatilah kalian. Ini dalam rangka mengagungkan sunnah, mengagungkan memuliakan ahli sunnah, dalam rangka mempelajari sunnah, dalam rangka mengamalkan sunnah, menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah. Beliau lantas mengatakan, setelah memberikan beberapa kalimat wasiat tadi, nasihat tadi, yang berikutnya, al-hadar min du'atis su'alladzina yalbisuna al-haqqa bil batil. Hendaknya berhati-hati, hendaknya kita menjaga diri kita, berhati-hati dari para da'i-da'i su, yang mereka yulabbisuna an-nasa, mereka menipu manusia dengan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Wa ya subhanallah, betapa banyaknya da'i su hari ini. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari da'i-da'i tersebut. Betapa banyaknya. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan, ngaku di atas manhaj salaf, tetapi dia menyerukan kepada kebatilan. Ngaku di atas manhaj salaf, tapi menghembuskan racun kebatilan. Betapa banyaknya mereka. Bahkan diembel-embeli. Dia adalah guru di salah satu mungkin mahat ilmi, atau dia bahkan memiliki bidang kesarjanaan ini dan itu, tetapi yulabbis, dia memberikan telbis kepada manusia antara yang hak dan yang batil, memberikan tipu daya kepada manusia dengan apa yang datang dari ilmunya atau kesarjanaannya ataupun kedudukannya, pekerjaannya, sehingga manusia pun tertipu karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan di zaman ini yang menjadi tolak ukur. Kalau dia memiliki kesarjanaan, itulah yang benar. Kalau siapa yang tidak memiliki kesarjanaan, dialah yang salah. Itu yang menjadi tolak ukur terkadang atau sekarang di kebanyakan manusia. Tolak ukurnya karena dia sarjana. Tolak ukurnya karena dia punya jabatan ataupun pekerjaan yang dinisbahkan dengan agama. Bukan karena orang tersebut betul-betul berjalan di atas manhaj yang hak. Tetapi karena ini semua. Atau yang selainnya. Masa dia menyimpang, dia kan doktor. Masa dia menyimpang, dia kan pengajar di Masjid Nabawi. Dan seterusnya. Sehingga ini menjadi tolak ukur benarnya. Waya subhanallah, berapa banyak pengajar di Masjidil Haram. Bahkan betapa banyak orang-orang yang dikatakan statusnya guru di jamiah-jamiah di negeri Saudi Arabiah. Bahkan dikatakan statusnya memiliki bidang fatwa sekalipun. Tapi ternyata menyimpang. Menyimpang manhajnya. Sehingga itu bukan jadi tolak ukur. Bukan jadi tolak ukur. Sehingga yang menjadi tolak ukur, benar enggak orang ini jalannya? Dia selalu membimbing manusia kepada pengagungan sunnah dan menghormati ahlus sunnah. Bukan kepada melecehkan ahlus sunnah. Bukan kepada melecehkan as-sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula mereka tidak tertipu. Mereka ahlus sunnah tidak tertipu dengan beberapa pujian mungkin dari ulama kepada fulan, kepada si A atau si B ini, tetapi ternyata si A dan si B ini bukanlah orang yang lurus jalannya. Kalaupun dia diberikan apa? Tazkiyah, rekomendasi bahkan. Tetapi hendaknya seseorang melihat amal orang yang direkomendasi tersebut benar enggak? Karenanya para ulama mengatakan, innama yuzakir rajul amaluhu. Seseorang itu dilihat benar dan tidaknya bukan yang merekomendasi ulama, tapi yang merekomendasinya adalah amalnya. Amalnya, lihat amalnya. Benar enggak? Lurus enggak? Kalau tidak benar dan tidak lurus, kalaupun yang mentazkiyahnya kibar bahkan dari kalangan ulama, karena dia memberikan talbis kepada manusia, maka kita tidak mengambilnya dan tidak mendatanginya, mendengarkannya, apalagi dengan acara-acaranya. Jadi jangan tertipu dengan rekomendasi yang banyak. Karena Masya Allah, Sebagaimana kita diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lain, banyak manusia itu untuk menipu banyak di kalangan orang-orang yang dikatakan du'atus su' itu, untuk menipu manusia, mereka membentengi dirinya dengan apa? Rekomendasi dari para ulama. Saya kan telah ditazkiyah, saya kan telah direkomendasi. Kita tidak tertipu dengan ini. Tetapi kata beliau hafizahullah ta'ala, lihat amalannya. Lihat amalannya. Sebagaimana yang tadi kita terangkan, lihat amalannya. Bahkan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam sebuah makalah beliau meminta maaf. Saya terkadang memberikan tazkiyah kepada seseorang, kata beliau. Itu yang tampak bagi saya pada waktu itu. Tetapi perlu diketahui, amalnya lah yang memberikan tazkiyah nantinya padanya. Ini kata Syekh Rabi. Saya mungkin memberikan tazkiyah kepada seseorang pada saat itu, tetapi itu bukan menjadi jaminan, karena amalnya lah yang nantinya menjadi penentu bagi orang tersebut. Menjadi penentu bagi orang tersebut bukan karena tazkiyahnya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, hati-hati dari du'atus su' alladzina yulabbisuna al-haq bil batil. Yang menipu manusia dengan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Mencampur adukan antara hak yang dan batil. Dicampur adukan antara ayat dengan as-sunnah, dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Dan orang-orang yang seperti ini, bukan dia dari kalangan orang yang tidak berilmu, karena dia bisa mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu menunjukkan dia orang yang berilmu. Dia bisa mendatangkan apa yang menjadi ayat. Dia bisa mendatangkan apa yang ada dalam ayat, apa yang datang dari dalam hadis untuk mendukung hawa nafsunya. Karena kalau orang bodoh tidak mungkin mendatangkan hal tersebut. Adapun orang-orang bodoh yang bisa mendatangkan ayat itu karena ada yang memberikan masukan padanya dari para orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga dia bisa berkata demikian dan demikian. Dia jahil, faqidus syai' la yu'ti. Orang bodoh tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi karena dia mendapatkan masukan dari orang yang berilmu, demikian dan demikian, maka dia pun berkata. Jadi yang memberikan masukan yang bisa mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, mereka yang iddi'a al-ilm. Mereka orang-orang yang mengaku dirinya mempunyai ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Dan seperti contoh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Banyak mengingatkan terhadap si A, si B, si C yang mereka semuanya dikenal memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Tapi beliau tidak peduli. si A, si B yang diperingatkan ini memiliki ilmu. Karena dia menipu manusia, maka perlu diperingatkan. Juga di antara mereka ada yang menipu manusia dengan perkataan para ulama. Ini talbis alal haq wal batil. Naam, yulabisunal annas, mereka memberikan talbis kepada manusia dengan al-haq dan batil dengan perkataan para ulama. Kan Syekh Fulan mengatakan ini, Syekh Alan mengatakan demikian dalam rangka talbis. Atau apa yang didapatkan dari perkataan masyayikh, untuk membenarkan hawa nafsunya. Padahal masyayikh tidak menginginkan demikian. Atau, wal-iyadzubillah, mendatangkan perkataan-perkataan yang tidak diucapkan oleh masyayikh tersebut. Atau dengan istilah kata lain, dia mendustakan apa yang datang dari syekh. Dia membawa kedustaan yang itu tidak pernah dikatakan oleh syekh dalam rangka menipu manusia. Dalam rangka menipu manusia. Seperti apa yang kita dapati hari ini, kita dikagetkan luar biasa kekagetan kita. Tetapi tentunya kekagetan ini tidak lain karena tidak menyangka ada orang yang dikatakan memiliki ilmu, tetapi kok bisa mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan ilmunya. Tentang pembenaran wasiqah al-kufriyah, yang di dalamnya didapatkan, disebutkan oleh para ulama, kalimat atau sikap-sikap yang membawa kepada kekufuran, yang membenarkan agama Rafidah. Subhanallah. Dibawalah perkataan atau dinisbahkan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa beliau membenarkan. Beliau membenarkannya. Kalau yang membawa ini mungkin dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, kita katakan ya memang dia subha, memang dia orang-orang sabi karena dia tidak memiliki ilmu. Tetapi sebagaimana tadi kita dengarkan, dia memiliki mendaku, mempunyai ilmu. Bahkan dalam pamflet dikatakan ulama besar dari Yaman, ulama ahli hadis dari Yaman. Ini berat ini kalimat ini. Dalam keadaan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, mengingkari apa yang disandarkan kepada beliau oleh yang dikatakan ulama besar dari Yaman ini. Kira-kira siapa yang kita benarkan di sini? Tentunya bagi orang yang melihat permasalahan dengan benar, dia akan mengatakan Syekh Shalih Al-Fauzan yang benar. Lah beliau tidak mengatakan, beliau mengingkari al-mudda'i bil bayyinah. Saya mengingkari. Sekarang yang mengatakan saya mengiyakan, datangkan rekaman, datangkan tulisan, datangkan apa? Data-data yang kamu miliki bahwa saya mengatakannya. Kalau tidak dapat mendatangkan, berarti yang mengatakan itu dusta. Tetapi kedustaan ini disangka al-haq oleh sebagian manusia. Dan akhirnya untuk menipu manusia, itulah dikatakan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dengan perkataan para ulama. Wallahul musta'an. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hati-hati dari da'i-da'i yang seperti ini. Da'i yang seperti ini, karena akan membawa agama kita dan menjadikan agama kita rusak. Akhirnya kita membenarkan, seperti yang terjadi kasus tadi, membenarkan wasiqah, dibenarkan juga oleh siapa? Para ulama. Dalam keadaan di dalamnya ada kekufuran, ada kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullahu ta'ala, wa yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka pula dari orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Karena mereka orang yang berilmu, mereka telah mempelajari ini yang benar, ini yang salah, tetapi mereka menyembunyikannya. Mereka menyembunyikannya. Menyembunyikan kebenaran bisa dilatar belakangi beberapa sebab. Di antaranya, karena ada aghrad, keinginan, maksud dan tujuan duniawi. Maksud dan tujuan duniawi. Saya kalau mengatakan ini, saya tidak dapat pemasukan. Saya tidak dapat mal, harta, kalau saya mengatakan ini. Ini diantara sebab mereka menyembunyikan apa? Kebenaran. Yang lainnya, karena adanya fanatisme golongan. Baik itu suku, baik itu wilayah negara, ataupun baik itu organisasi, dan yang sejenisnya. Adanya fanatisme. Pokoknya kalau dari dia, karena dia golonganku, atau dia bernaam sukuku, atau yang sejenis ini, saya akan bela. Kalaupun itu menyelisih apa? Kebenaran. Kalaupun itu menyelisih kebenaran. Sehingga contoh misalnya, apa yang datang dari wasiqah, togutiyah itu, dari Muhammad al-Imam, ada yang terjatuh dalam sisi ini, membela karena kesukuan, membela karena satu negara, membela karena satu wilayah. Wallahu a'lam bishawab. Ada di antara pembelaan itu dalam sisi ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, yang semuanya itu batil tentunya. Kita katakan di antaranya ada beberapa sebab, sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Atau dua di antaranya. Menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan sifat yang seperti ini adalah sifatnya Yahudi. Menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Sifatnya Yahudi. Seharusnya kalau mereka mengetahui, sampaikan. Walau kana murran, walaupun mungkin pahit, saya harus menyelisih banyak orang, saya harus menyelisih suku saya harus menyelisih orang senegara saya misalnya. Ini hak, inilah yang dikatakan. Bukan, kalau saya katakan ini, nanti saya menyelisih itu. Menyisi A, menyisi B, dan seterusnya. Nanti saya akan dikucilkan dan yang lainnya. Bukan demikian. Tetapi dia katakan al-haq. Walaupun dia bersendirian. La ta'khudhuhu laumatu la'im. Tidak menjadikan dia sakit hati dengan orang-orang yang mencela. Tidak menjadikan dia minder dengan pemboikotan. Tidak. Karena dia berada di atas al-haq. Maka dia berkata di atas al-haq. Dia tidak menyembunyikan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Yaktumun al-haq wa hum ya'lamun. Jadi hendaknya dia berhati-hati daripada da'i-da'i su yang mencampur adukan antara yang hak dan yang benar ke hadapan manusia. Dan hendaknya dia menjauhi dari siapa yang diketahui menyembunyikan kebenaran. Dan demikianlah ahlus sunnah. Mereka tidak melihat si A, si B dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan keilmuan. Kalau dia menipu manusia, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, menyembunyikan kebenaran, maka mereka pun menjauhinya. Menjauhinya, kalaupun mungkin akan dikatakan ini adalah orang-orang yang eksklusif. Dia tidak peduli. Karena dia selalu bersama dengan kebenaran di mana saja kebenaran itu berada. Dia selalu bersama dengan kebenaran di mana saja kebenaran itu berada. Dia tidak tertipu dengan kalimat-kalimat manusia. Ini profesor, ini doktor, ini demikian sarjana, ini ahli hadis, dan demikian dan demikian. Dia tidak tertipu dengan perkataan manusia. Dia lihat, oh ini berbahaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Dia selalu berhati-hati menjaga agamanya karena dia melihat agamanya ini adalah suatu yang sangat berharga. Salah dia bisa fatal akibatnya. Salah dia dalam langkah, salah dia mengambil sikap bisa fatal akibatnya. Dia tidak mau menjadikan agamanya sebagai pertaruhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, awil jahal alladzina yad'una al-haq wa hum la ya'rifuna. Dan tentunya pula berhati-hati dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang menyerukan kebenaran dalam keadaan dia sendiri tidak mengenali apa itu al-haq atau apa itu kebenaran. Ya subhanallah, kalau kita, dan alhamdulillah kita tidak disibukkan tentunya, dan jangan sampai disibukkan. Kalau kita mendengarkan apa yang ada di media sosial pada hari ini, banyaknya ruwaibidho dan subaha. Ruwaibidho, orang-orang yang bodoh tapi mencoba berbicara dengan pembicaranya alim, atau orang-orang yang bodoh mencoba membicarakan maslahat umum dalam agama berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan agama manusia, banyak ruwaidah. Luar biasa, kayak kita dapati di media sosial itu, banyak Syekhul Islam karbitan. Dikarbit. Sehingga yang namanya karbitan itu akan membuat nantinya diare. Ruwaidah, subha. Katakan ini hak, ini demikian, dia sendiri tidak paham apa itu al-hak. Bagaimana kau paham, dia sendiri tidak belajar. Belajar yang dimaksud di sini, mengetahui kebenaran dengan sebenar-benarnya. Bukan belajar, sekedar belajar. Kalau hanya sekedar belajar, ya hisbiyun, ahlul bidah juga belajar. Tapi pembelajaran mereka tidak membimbing mereka kepada al-haq. Maka hati-hati dengan orang-orang jahala seperti ini. Jangan kalian tertipu. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa, bagaimana kau bisa memberi? Orang yang tidak punya duit, lantas dia mengatakan, saya akan berikan kamu duit. Bagaimana kau bisa memberikan duit? Dia tidak punya duit. Orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana kau bisa memberikan ilmu kepada kalian? Orang yang tidak mengerti kebenaran, bagaimana kau bisa memberikan kebenaran kepada kalian? Yang walhamdulillah ahlu sunnah dijauhkan dari semua itu. Jadi hati-hati kepada mereka al-jahal alladzina yadda'una al-haq wahum la ya'rifunahu. Dan yang seperti ini sifatnya Nasara. Kalau tadi Yahudi ngerti ilmu tapi menyembunyikan ilmu tersebut, ngerti kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, kalau ini bodoh tetapi sok pinter. Demikian Nasara, tidak memiliki ilmu tapi sok pinter. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa tidak diambil dari mereka orang-orang bodoh ini? Li'annahum yufsiduna aktsar mimma yuslihuna. Karena mereka lebih banyak memberikan kerusakan daripada memberikan kebaikan. Mereka lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada mendatangkan apa? Kebaikan. Tidak ada kebaikan yang mereka datangkan. Hanyalah kerusakan. Kalau kita lihat komentar-komentar mereka, na'udzubillah, na'udzubillah. Tidak ada salafnya. Na'udzubillah. Mereka bukan orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka bukan orang-orang yang takut kepada Allah. Dan sungguh mereka akan ditanyai oleh Allah nanti di hari kemudian dengan perkataan mereka tersebut. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Akan ditanyakan kepada mereka apa yang mereka katakan, apa yang mereka serukan. Dari kebatilan, dari kebodohan. Mereka mengira bahwa itu demikian begitu saja di dunia ini. Tidak. Akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita dapatkan dalam sejarah as-salafus saleh orang bodoh berbicara. Itu tidak didapatkan. Berikan kami biografinya. Siapa orang bodoh yang dianggap pembicaraannya? Tidak ada yang kita dapatkan biografi para imam. Biografi para imam. Adapun orang bodoh, cukup baginya kebodohan untuk belajar. Jangan dengan kebodohan dia berbangga. Wallahu a'lam bishawab. Dia tidak mengerti agama, dia tidak mengerti akidah yang benar. Jangankan mengerti akidah yang benar, keluarganya aja masih morat marit. Tidak bisa mengurusi istri, tidak bisa mengurusi anak. Bagaimana kok bisa mengomongkan masalah dakwah? Anak istrinya tidak bisa diurus. Bagaimana kok bisa mengurusi dakwah? Anak istrinya tidak bisa dididik. Bagaimana kok ngurusi dakwah, ngurusi manusia yang banyak? Sufaha. Tetapi ahlul batil senang dengan para sufaha ini. Senang. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dari wasiat dan nasihat beliau, agar menjauhi siapa saja dari kalangan mereka yang disebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab. Tujuannya tentunya sebagaimana pertanyaan, dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan sunnah, memuliakan ahlu sunnah, ulama ahli sunnah, mengagungkan amanah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menjauhi kebid'ahan dan pelaku-pelaku bid'ah. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang muncul atau sedikit dari sobat yang mungkin ada. Katanya di situ mengagungkan, memuliakan ahlu sunnah. Tetapi kok kenapa mereka yang menyerukan sunnah, mereka yang menyerukan manhaj ahli sunnah dari kalangan duat, tapi kok mereka dibicarakan, mereka kok ditahdir? Maka tentunya jawabannya sebagaimana secara global telah kita dengarkan. Karena mereka yang mengaku bermanhaj ahli sunnah ini berpenyakit. Fihi syai', padanya ada sesuatu. Dan yang namanya kebatilan itu harus diterangkan. Sampai siapapun orangnya harus diterangkan. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz, Syekhul Islam. Haqqan annahu Syekhul Islam. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau adalah Syekhul Islam. Dan ini benar beliau Syekhul Islam, sebagaimana dikatakan guru kami yang mulia Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Beliau katakan kepada Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, ketika beliau masih hidup, yakni Syekh siapa? Ibn Baz. Ya Syekh Rabi, bantahlah kebatilan. Peringatkanlah kebatilan. Bantahlah manusia. Sampai kalau Ibnu Baz sekalipun didapati padanya kesalahan. Bantah. Luar biasa. Padahal Syekh Rabi dari anak-anak murid beliau. Anak murid. Tetapi beliau menunjukkan bahwa yang namanya kebatilan tidak melihat siapa yang melakukannya. Sama saja dia alim yang besar atau alim yang kecil. Kalau itu kebatilan, perlu diperingatkan agar manusia tidak melakukan kebatilan tersebut. Agar mereka meninggalkan kebatilan. Bukan karena yang melakukan alim kabir. Atau bukan karena yang melakukan dia adalah nama orang yang memiliki ilmu. Orang yang dikatakan syekh. Lantas dibela mati-matian sehingga kebatilan dikemas sebagai kebenaran. Kebenaran dibatilkan sebatil-batilnya. Wal-iyawubillah. Al-haqqu ahabbu ilayna. Mungkin pernah kalian dengarkan. Ketika Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala membantah Syekh Al-Bani rahimahumullah jami'an rahmatan wasi'ah. Beliau membantah Syekh Al-Bani dalam satu masalah. Dan membantah ini tidak hanya sekedar sir. Beliau akhirnya mengatakan di majlis majlis yang diikuti oleh para penuntut ilmu, beliau membantah Syekh Al-Bani. Lantas beliau katakan, Syekh Al-Bani habibun, Syekh Al-Bani adalah orang yang kami cintai, habibun ilaina. Beliau menunjukkan Syekh Al-Bani adalah teman kami dan sama-sama kami disibukkan mengajar mahasiswa dulunya di mana, di jami'ah, teman akrab dalam pembahasan-pembahasan ilmiah biasa naam saling memberikan masukan, teman. Tapi ahakku ahabu ilaina, tetapi kebenaran itu lebih kami cintai. Luar biasa. Dicontohkan oleh para ulama. Maka tentunya setingkat dan sekadar Syekh Al-Bani demikian, apalagi yang tidak setingkat dengan sekadar Syekh Al-Bani. Yang namanya kebatilan harus dikatakan, tidak boleh disembunyikan. Sehingga kalaupun Syekh Fulan, dia dikatakan Syekh, dia mengaku ilmu, tapi dia ada padanya kebatilan, harus disampaikan. Harus disampaikan. Harus diperingatkan. Dan itu dalam rangka mengagungkan sunnah dan ahli sunnah. Jadi, bukan bahkan membiarkan alim fulan dengan kebatilannya itu mengagungkan ahli sunnah karena dia mengaku dari kalangan ahli sunnah, tidak. Tapi harus disampaikan kehadapan umat kebatilan tersebut. Wallahu a'lam bissawam. Ini sedikit menjawab subhat yang ada, karena kita dapati juga ahli sunnah dituduh selalu mentahdir, selalu membicarakan para ulama yang dikatakan mereka juga, atau dikatakan mereka katanya ahlu sunnah. Kalian mengatakan tidak membicarakan ulama, ternyata kalian membicarakan ulama. Maka jawabannya seperti tadi. Dan juga tentunya yang perlu kita ingat baik-baik, ahlu sunnah tidaklah berbicara mendahului ulama. Ahlu sunnah tidaklah berbicara mendahului ulamanya. Ulamanya dulu yang berbicara, baru mereka mengikuti pembicaraan ulamanya tersebut. Bukan taklid, tetapi mengikuti dengan hujjah. Mengikuti dengan hujjah. Seperti kasus al-imam yang telah kita sebutkan. Dikatakan oleh para ulama menyimpang. Bahkan dikatakan mubtadi. Ikhwani. Kalaupun ada yang mengatakan dia adalah ulama ahli sunnah, tetapi ada ulama yang sudah mengatakan demikian, maka ahli sunnah mengatakan demikian dengan perkataan ulama tersebut. Bukan mengikuti taklid kepada ulama yang mengatakan mubtadi, tapi dengan hujjah. Alhamdulillah ahli sunnah dibimbing, dididik dengan ilmu, bukan dididik dengan kebodohan. Wallahu a'lam bisawab. Jadi mereka tidaklah berbicara mendahului para ulama. Si A, si B, si C yang dikatakan dia ahlu sunnah tapi dibicarakan oleh ulama, maka ahlu sunnah pun mengatakan bahwa pembicaraannya demikian dan demikian. Karena ulama telah membicarakan. Dan haram tentunya membicarakan. Siapa yang tidak dibicarakan ulama? Jangan kita membicarakan A, si B, si C dari kalangan ulama dalam keadaan tidak ada ulama yang membicarakannya. Tak boleh, haram. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nasihat beliau sangat berharga sekali kepada kita semua, sebagaimana tadi kita dengarkan, yakni kerusakan, fitnah, betul-betul banyak mendatangi kita, terkadang kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu tentangnya, tapi dengan nasihat para ulama membimbing kita. Membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf karena telah memanjangkan majlis ini dengan keterangan-keterangan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.